갔다 가. 낙인 여사. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أخواني وأخواتي أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaAllah ta'ala masih akan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita telah membahas tentang arkanus salat, rukun-rukun salat. Berapa semuanya? 14. InsyaAllah akan kita bahas satu persatu. Dan pembahasan kita kemarin, kita telah masuk pada yakni ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Adapun yang pertama kemarin apa? Berdiri apabila mampu. Yakni termasuk rukun sholat adalah berdiri ketika melaksanakan sholat apabila dia mampu. Nah, adapun untuk sholat sunnah, bolehkah dengan sholat dengan duduk? Boleh. Boleh ya. Namun kenapa mendapatkan pahala hanya mendapatkan separuh atau setengah dari sholat sambil berdiri? Ini kalau sholat sunnah. Adapun sholat fardu tetap hukumnya wajib sholat dengan berdiri bagi yang mampu. Apabila mampu berdiri tapi dia sengaja duduk, maka sholatnya tidak sah dan wajib untuk diulang. Nah, kemudian ar-ruknu tsani, rukun yang kedua kemarin adalah takbiratul ihram. Naam, disebut dengan takbiratul ihram. Naam. Kenapa kemarin Rijal dikatakan takbiratul ihram? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Coba Haidar, kenapa kemarin dinamai takbiratul ihram? Iya, termasuk takbir yang pertama, bukan hanya itu, tapi apa maksudnya? Nah, coba Hairis disebutkan apa, kenapa disebut takbiratul ihram? Ya. Baik, karena dengan takbir ini menjadikan haramnya semua perbuatan ya, kecuali harus dikerjakan hanyalah perbuatan salat. Artinya perbuatan selain salat ya. Naam, ketika seseorang sudah melakukan takbiratul ihram menjadikan diharamkannya ya semua perbuatan selain salat. Begitu ya. Itu alasannya kenapa dinamai takbiratul ihram, yakni dengan takbir ini menjadikan haramnya semua perbuatan selain salat, sebagaimana dalam hadisnya kemarin, miftahus shalah at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Nah, seperti itu ya, telah kita bahas pada dalil-dalilnya kemarin. Taib, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kemudian ar-ruknu thalis, pelajaran yaitu pada rukun yang ketiga, halaman 50 bagi yang punya kitabnya. Taib, qala mu'allif rahimallahu ta'ala ahbidallahu ta'ala ar-ruknu thalisu, rukun yang ketiga, qira'atul fatihati. Qira'atul fatihati, rukun yang ketiga adalah membaca apa? Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun yang ketiga. Ya. Naam, ini termasuk rukun, ya. Sekali lagi, pembahasan tentang rukun berarti semuanya itu hukumnya wajib, ya. Wajib untuk dilaksanakan. Andaikan sholat tanpa membaca ini tadi, ya, Al-Fatihah misalnya, maka sholatnya tidak sah, ya. Dan dia dinamai rukun. Ya, kenapa dinamai rukun? Apa bedanya dengan syarat mujahid kemarin? Apa bedanya rukun dengan syarat mujahid? Ayo coba dijawab. Apa bedanya rukun dengan syarat? Ayo harus melekat seperti ini, diulang-ulang supaya nyantol ya, ilmunya itu benar-benar masuk dan meresap atau paham. Jangan asal lewat begitu. Ya, makanya dicatat. Kata Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan supaya tidak mudah lupa. Kalau cuma hanya hari ini paham, besok lupa lagi. Kenapa? Karena enggak dicatat. Ya, itu mujahid, mah dicatat baik-baik. Salman, coba sebutkan. Nah, kalau apa itu namanya? Syarat pada rukun. Kalau rukun apa tadi? Menentukan sahnya atau tidaknya sholat, dan dia termasuk apa? Bagian dari sholat itu sendiri, ya, termasuk perbuatan sholat atau bagian dari sholat. Contohnya ini Al-Fatihah, ya. Kalau antum sholat, maka tentu ketika sholat harus baca Al-Fatihah, dan baca Al-Fatihah bagian dari sholat, gitu. Dan dia menentukan sahnya atau tidak sholat. Karena itu dinamai dengan rukun. Kalau syarat apa Alfian? Ya. Nah, menentukan sah atau tidaknya sholat, tapi dia bukan bagian dari sholat. Faham ya? Apa contohnya syarat sholat satu saja? Bertoharoh atau berwudu. Nah, ini menentukan sahnya sholat, tapi dia belum masuk dalam pekerjaan sholat atau tidak termasuk bagian sholat, sehingga dinamai syarat sahnya sholat. Baik, itu harus diingat-ingat tuh jahit ya, dicatat baik-baik. Saya ulangi lagi supaya dicatat dan diingat-ingat. Rukun sholat itu dan juga syarat sahnya sholat, kedua-duanya persamaannya apa kemarin? Persamaannya kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat. Itu persamaannya. Jadi dua-duanya ini menentukan sekali sahnya sholat atau tidak. Ya, kalau tidak dikerjakan, tidak sah sholatnya. Kalau dikerjakan, sah sholatnya. Begitu. Karena adanya syarat dan rukun itu wajib. Begitu. Ya, dua-duanya menentukan sahnya atau tidaknya sholat. Begitu. Ada perbedaannya. Kalau rukun sholat, yaitu dia merupakan bagian dari sholat itu sendiri, termasuk bagian dari pekerjaan sholat itu sendiri. Adapun kalau syarat, di luar pekerjaan sholat, jadi termasuk bagian yang bukan dari sholat. Begitu ya. Tapi adanya syarat menentukan sahnya sholat atau tidak. Begitu. Baik, sekarang kita perhatikan kembali. Ar-ruknu tsalitsu, rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ini termasuk rukun salat. Apa dalilnya? Wa dalilu 'ala dzalika, dalil atas hal itu adalah hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Perhatikan. La salata, tidak ada salat liman, bagi orang, lam yaqra, yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah, yaitu Fatihatil Kitab, pembukaan kitab Quran, surat apa namanya? Al-Fatihah, ya. Maka Rasulullah menafikan, meniadakan, ya, tidak menganggap sholatnya itu sah bagi siapa? Bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya tersebut. Nah, paham ya? Ayo jangan lamun. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang itu kalau sholat lalu dia tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya sah apa tidak, Adit? Tidak sah sholatnya. Begitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya, wajibnya keberadaan Al-Fatihah dalam sholat itu. Ya, kalau ada menentukan sahnya sholat, kalau tidak dikerjakan, maka menjadikan sholatnya tidak sah alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi di sini, la sholata, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Karena la di sini bisa menafikan, menafikan keberadaan sholat yang sudah dikerjakan oleh seseorang. Apa sebabnya? Dikarenakan dia tidak membaca Al-Fatihah. Faham ya? Baik. Yang kedua, wasani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dalil kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatin. Ya, tidaklah cukup salat alias tidaklah sah salat. Kenapa? Lam yaqra fiha, yang tidak dibacakan di dalamnya bi Fatihatil Kitab, dengan apa? Al-Fatihah. La tujzi'u yakni tidak cukup, tidak sah. Apa itu? Salat. Tidak sah salat, tidak cukup ya salat itu kalau tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Fatihah. Akhraja Ibnu Hibban wa Ibnu Muzaimah wal hadisu sahihun. Hadisnya sahih. Perhatikan ya. Ini dalilnya yang lain yang menjelaskan seperti itu. Nah, jadi tidak sah, tidak cukup salatnya seorang kalau tidak membaca di sana. Dan hadisnya hasan ya, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, walhasil sahih. Nah, dalil lainnya, wa jaa'a an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang hadis dari seseorang dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang dari kalangan sahabat nabi. Tidak dikenal siapa ini nama sahabatnya. Kalau dalam istilah ilmu hadis namanya hadis mubham. Ya, hadis yang mubham, yang tidak jelas diketahui siapa perawi hadis ini dari kalangan sahabat. Namun hadis mubham dari kalangan sahabi atau sahabat nabi tidak membahayakan sahnya hadis ya. Tapi kalau mubham dari kalangan selain sahabat nabi, maka masuk dalam jajaran hadis dhaif nanti ya. Begitu. Nah, di sini tidak dikenal an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari seseorang dari kalangan sahabat nabi. Siapa itu? Tidak jelas siapa namanya, namun sepakat para ulama mubham atau hadis yang perawinya tidak disebutkan alias tidak diketahui dari kalangan sahabat nabi tidak membahayakan sahihnya suatu hadis. Beda kalau misalnya an rajulin minat tabi'in ya, dari Abu Hurairah misalnya. Nah, seseorang dari kalangan tabi'in tidak dikenal, tidak ketahui, maka ini juga hadis mubham yang tidak jelas dikenal siapa perawi dari kalangan tabi'in tadi. Lah, ini masuk dalam hadis dhaif ya, nanti disebutkan, kecuali kalau ada riwayat lain yang mendukungnya, yang menjelaskan kesahihannya, labas, yang kemudian tidak mengapa. Tapi kalau ini mubham sahabi, tidak membahayakan kesahihannya. Perhatikan di sini. Ja'an rajulin min ashabin nabi SAW, telah datang sebuah hadis dari seseorang dari sahabat nabi SAW. Wa huwa inda Ahmad bi sanadin sahih, yakni hadis yang di sisi Imam Ahmad, maksudnya diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad-sanad yang sahih. Qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya kepada mereka para sahabat, yang ketika itu ikhwan para sahabat salat subuh bersama Rasulullah ya. Namun ketika Rasulullah membaca Quran, para sahabat di belakangnya ikut membaca juga begitu. Dan itu mengganggu imamnya ya. Rasulullah di depan membaca Quran, di belakang juga pada membaca sendiri-sendiri, ribut, akhirnya mengganggu Rasulullah SAW sebagai imamnya ketika itu salat subuh. Selesai salam, selesai salat, maka beliau mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, apakah barangkali kalian tadi telah membaca ya, membaca bacaan di belakang imam-imam, di belakang imam kalian, yaitu apakah tadi kalian membaca sesuatu ya di belakang imam kalian? Kulna, kami para sahabat berkata, na'am, iya benar wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan apa? La taf'alu, jangan kamu berbuat seperti itu. Jangan kamu melakukan seperti itu. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali kalau kamu baca Al-Fatihah. Fa innahu, karena sesungguhnya la salata, tidak ada salat liman lam yaqra biha, yang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Perhatikan ini ya. Hadisnya sahih ya, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain dengan sanad-sanad yang hasan dan yang sahih yang lain, dan punya syawahid yang lainnya dalam hadis-hadis ya tersebut. Begitu. Walhasil intinya, dalam hadis yang terakhir ini tadi, Rasulullah SAW menegur para sahabat sebagai makmum di belakangnya Rasulullah, yang mereka membaca bacaan yang dengan suara keras dan itu mengganggu Rasulullah yang jadi imam. Maka beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian tadi barangkali yang membaca sesuatu bacaan di belakang imam kalian? Qala, katalu, mereka mengatakan, taqulna, kami mengatakan, na'am, oh iya benar, katanya begitu. Qala, lalu Rasulullah bersabda, la taf'alu, jangan kamu berbuat seperti itu, illa bifatihatil kitab, kecuali kalau kamu membaca Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah bagi makmum itu juga wajib. Bagi imam membaca, bagi makmum juga membaca. Perhatikan, coba saya tanya dulu, kalau kalian sholat di belakang imam, yaitu sholat maghrib misalnya dengan suara keras imamnya ya, kan baca Al-Fatihah enggak? Baca? Baca ya, betul. Yang tidak baca enggak sah sholatnya ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca, tayyib, seperti dalam ayat ini, dalam hadis ini, la taf'alu, jangan kamu berbuat seperti itu, yakni jangan kamu membaca bacaan apapun di belakang imam, illa bi fatihatil kitab, kecuali kalau kamu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, sesungguhnya tidak sah salat atau tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Maka berdasarkan dalil-dalil ini tadi, maka para ulama mengatakan ya, di antaranya bahwa hadza dalilun ala annal fatihata ruknun min arkanis shalah. Ini adalah dalil bahwa Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Iya. Perhatikan nih, Al-Fatihah adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Naam. Ya, dan ini adalah pendapat naam jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama yang mereka mengatakan seperti itu, ya. Naam. Ya, jadi ini pendapat yang paling sahih bahwasannya Al-Fatihah itu hukumnya wajib dan merupakan salah satu rukun daripada rukun sholat. Kalau tidak dibaca Al-Fatihah ini oleh orang yang sholat, apakah dia itu imam, apakah dia itu makmum, maka tidak sah sholatnya. Begitu ya. Naam. Hanya saja ma'asyiral muslimin, di sana ada perselisihan para ulama ya, tentang apakah makmum yang di belakang imam itu membaca Al-Fatihah juga dalam sholat-sholat yang jahr. Ingat ya, kalau sholat itu kan jamaah, ada yang jahr, ada yang sir. Ya, kalau jahr itu artinya dibaca dengan lantang, imamnya membaca dengan suara keras, didengar oleh kita semua sebagai makmum, itu namanya jahr. Seperti contohnya sholat apa itu? Sholat maghrib, terus subuh, isya, tayyib, seperti itu. Ada lagi sholat Jumat, terus sholat id, terus ya sholat idul fitri tadi, terus sholat khusuf atau gerhana. Artinya semua sholat-sholat yang bacaannya dibaca keras namanya sholat jahr, dibaca keras. Kalau yang tidak seperti itu namanya disebut apa? Sholat sir, sholat siriyah atau sir, yaitu sholat yang pelan atau rahasia. Nah, maka kalau dalam sholat yang dibaca dengan pelan suaranya, kita enggak khilaf. Artinya apa? Sepakat ulama wajib imam maupun makmum membaca Al-Fatihah. Ya seperti sholat duhur begini, ya makmum juga harus baca Al-Fatihah, imam juga baca Al-Fatihah. Nah begitu, asar juga begitu, ya. Adapun yang menjadi permasalahan khilafnya para ulama adalah apakah makmum ya juga membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat yang jahr. Ini ada perselisihan para ulama. Ada beberapa pendapat para ulama, dalam hal ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ya Jadi bahwa makmum itu tidak usah baca apapun, ya, baik sholat siriyah ataupun jahriyah, sholat yang dibaca pelan ataupun keras, maka apa? Makmum mis manut imam wae. Pokoknya ngikuti imam saja. Alasannya apa? Mereka pakai dalil mangkana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang sholat, ya, dia mempunyai imam, sholat bagi orang yang sholat mempunyai imam, maka bacaannya imam itu adalah juga bacaan bagi makmumnya. Mereka pakai hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang selainnya dari hadis Jabir bin Abdullah. Namun hadis ini dhaif, ya, bahkan syadidud dhaf, ya, sangat-sangat lemah. Bahkan perawi hadis namanya Jabir bin Yazid Al-Ja'fi, seorang yang perawi yang syadidud dhaf, bahkan dia kadzib, yaitu kadzib berdusta. Bahkan dia termasuk suka memalsukan hadis-hadis. Bisa jadi sangat-sangat dhaif hadisnya, ya. Naam, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ya, siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah juga bacaan makmum. Ini hadisnya lemah sekali, dhaif sekali, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran, ya. Seperti itu. Adapun pendapat kedua mengatakan makmum itu ngikuti apa? Nah, makmum itu apa? Membaca Al-Fatihah hanya di salat siriyah saja. Adapun dalam salat jahriyah ikut imam. Ikut bacaannya imam. Paham maksudnya di sini? Ini pendapat kedua. Jadi makmum tetap baca imam hanya tetap baca Al-Fatihah hanya ketika salat apa? Salat yang sirriyah. Ya, membaca Al-Fatihah dalam salat sirriyah. Adapun salat jahriyah, salat yang dibaca keras itu tidak membaca Al-Fatihah, hanya mengikuti imam saja, ya. Alasannya apa? Mereka berdalil dengan Al-Qur'an, di antaranya surat apa itu? Surat Al-A'raf 204. Ya, yang mana Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, dan apabila dibacakan kepada kalian Qur'an, fastami'u lah, maka dengarlah. Ya, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Ya, artinya apa? Mereka berdalil dengan ayat ini. Nah, kalau imam baca Quran, ya kita harus diam. Tidak boleh moco dewi-dewi. Begitu menurut mereka. Itu kalau bacaannya keras, ya. Imam baca keras, maka makmum wajib mendengar bacaannya imam dengan dasar ayat ini. Surat Al-A'raf, ayat 204 ini. Juga sabda Nabi, wa idha qara'a fa'ansitu. Kalau imam yang baca, maka kamu diam. Begitu. Ini pakai dalil itu. Ya. Nah, ini dalil pendapat kedua termasuk yang dipegangi oleh Syalbani rahimallahu taala. Dia berpendapat kalau dalam salat jahriyah maka imam ikut makmum, tapi kalau dalam salat sirriyah maka makmum mengikuti imam tadi, ya. Kalau dalam salat sirriyah maka makmum juga harus baca Al-Fatihah. Ini pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga mengatakan annal ma'muma yaqra'u fi sholati siriyah wa bil fatihah fi sholatil jahriyah li umumi ahadisil bab, atau disebutkan makmum dalam sholat siriyah maupun jahriyah tetap wajib baca Al-Fatihah sendiri, ya. Naam, berdasarkan keumuman dalil-dalil tadi perintah untuk baca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi ada hadis khusus tadi, yaitu hadis apa, seorang sahabat dari kalangan sahabat Nabi yang tidak sebutkan namanya tadi, ya, diriwayatkan Muhammad dan yang lainnya, yang mana Rasulullah ketika salat subuh mendengar para sahabat di belakangnya itu baca sendiri-sendiri, baca Quran, ya. Maka Rasulullah tanya, apa kalian tadi baca sesuatu dari Quran di belakang imam kalian? Mereka jawab, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengingatkan, la taf'alu, tidak boleh kamu berbuat seperti itu. Illa bifatihatil kitab, kecuali kamu baca Al-Fatihah. Perhatikan ini. Maka ini kekhususan, ya. Dalil khusus yang menyatakan dibolehkannya membaca Al-Fatihah, ya, ketika di belakang imam, ya, seperti itu. Kenapa? Karena dalilnya jelas, fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidak sah sholat atau tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Karena itu, ikhwan sekalian, kalau kita sholat, jangan lupa kita baca Al-Fatihah, ya. Tidak boleh lupa sama sekali baca Al-Fatihah. Kesimpulannya, ya, membaca Al-Fatihah itu wajib baik bagi imam maupun siapa? Makmum, ya, baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, sholat yang dibaca keras suaranya ataupun dibaca dengan pelan. Perhatikan ini, ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, apakah Al-Fatihah itu dibaca tiap-tiap rokaat atau hanya cukup di awal-awal saja? Ya, maksudnya baca Al-Fatihah ini cukup di awal sholat, misalnya sholat apa ya, duhur seperti ini. Ya, maksud perintah baca Al-Fatihah itu untuk tiap-tiap rokaat atau cukup rokaat pertama saja dalam sholat? Nah, ini diperselisihkan para ulama. Ya, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib baca Al-Fatihah tiap-tiap rokaat. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, naam. Mereka berdalil dengan hadis tentang orang yang jelek sholatnya, yang kemarin kita ulang-ulang itu, yaitu orang yang dia ini sholatnya sering-sering salah. Akhirnya diajari Rasulullah, kalau kamu mau sholat, hendaknya kamu berdiri, kemudian kamu berwudu sebelumnya, terus kemudian menyempurnakan wudu, menghadap kiblat, lalu takbir, dan seterusnya sampai salam. Diajari demikian, kemudian Rasulullah di akhir perkataannya atau sabdanya mengatakan summaf'al dzalika fi sholatika kullaha, ya, atau kulliha, nah, fi sholatika kulliha, ya, artinya apa? Summaf'al dzalika, lalu kerjakan yang demikian itu, yakni mulai dari berdiri, kemudian baca Al-Fatihah, terus sampai selesai itu, kamu kerjakan yang demikian itu di dalam sholat-sholatmu seluruhnya. Ini menunjukkan apa? Berarti tiap-tiap rokaat dari sholat mesti mengerjakan itu. Ketika berdiri, mulai Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat, kemudian rukuk, iktidal, kemudian sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, terus begitu, muter. Ya, kata beliau seperti itu, ya. Nah, beliau mengatakan summaf, apa katanya, summaf al-dhalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan hal itu pada seluruh sholat-sholatmu termasuk Al-Fatihah, berarti wajib dibaca tiap-tiap rokaat. Itu menurut jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat itu enggak, apa, baca Al-Fatihah itu enggak wajib kecuali pada dua rokaat yang pertama saja, seperti baca surat. Kalau kita kerjakan sholat duhur umpama, ya kan, kita di awal dua rokaat pertama, ya kan, kita kan baca Al-Fatihah dan baca surat, toh, ya, baru kemudian ke rokaat ketiga dan empat itu enggak usah baca surat. Maka menurut pendapat kedua ini tadi, Al-Fatihah juga begitu. Yang wajib itu hanya di dua rakaat pertama tok. Adapun nanti rakaat ketiga dan keempat, maka itu tidak wajib membaca Al-Fatihah, hanya sunnah saja. Itu menurut pendapat kedua, ya. Naam. Seperti itu, mereka berdalil dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengatakan iqra fil ulayaini wasabbih fil ukhrayaini. Ya, bacalah Al-Fatihah itu di apa? Dua rakaat yang pertama, dan bertasbihlah kamu pada dua rakaat yang terakhirnya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, atau asarnya beliau yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mundhir dan yang lainnya. Hanya saja di dalam sanad-sanadnya terdapat rawi bernama Al Haris Al Awad, ya, dan dia terkenal sebagai fahuwa, yaitu melakukan waqad kadzaba, dan dia telah melakukan kedustaan. Bukan Haris ini, ya. Nah, kalau Haris ini orangnya sahih insyaallah, ya. Begitu. Ini Haris Al-A'war, dinamai dengan Haris Al-A'war. Apa A'war itu? A'war itu apa? Eh? Orang yang apa? Ini loh. Nah, ini istilahnya. Bukan sipit. Wong Surabaya ini picek. Nah, picek sebelah itu namanya A'war. Atau matanya picek, yaitu apa? Buta sebelah, itu A'war. ya, dinamai demikian karena dikenal dengannya, ya. Naam, bukan untuk menghinakan, tapi dia dikenal dengan nama itu, Al-Haris Al-A'war. Karena nama Haris itu banyak sekali. Namun Haris Al-A'war ini dikenal dia sebagai pendusta, ya, sehingga riwayat tadi tidak sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga pendapat kedua salah, sudah jelas-jelas keliru. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu meskipun dikerjakan cukup di rakaat pertama tok, itu sudah cukup katanya. Al-Fatihah dibaca di rakaat pertama saja sudah sah alias sudah cukup. Maka yang demikian ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, mereka mengambil firman Allah faqra'u ma tayassara min, ya. Maka ini dijadikan dalil oleh mereka untuk, ya, berarti kalau sebagian saja Al-Fatihah kita baca di awal surat, awal rakaat dari surat, maka sudah sah, sudah cukup, karena termasuk dalam ayat ini faqra'u ma tayassara min, bacalah dari apa yang mudah bagi kalian. Nah, dari tiga pendapat yang ada, yang sahih dan yang benar adalah pendapat pertama tadi, bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib dibaca tiap-tiap rakaat. Karena Rasulullah menyatakan summa fa'al dzalika fi salatika kulliha, bacalah Al-Fatihah itu pada seluruh salat-salatmu. Nah, lakukan semua itu pada seluruh salatmu termasuk baca Al-Fatihah. Kalau ada 3 rakaat, ya 3 kali baca Al-Fatihah. Kalau ada 2 rakaat, ya 2 kali baca Al-Fatihah, begitu. Sehingga harus dilakukan setiap rakaat. Ini harus diperhatikan, dan hukum membaca Al-Fatihah ini wajib. Ada pertanyaan lagi, boleh enggak baca Al-Fatihah pakai bahasa lain selain bahasa Arab? Enggak boleh. Apa? Apa jawabannya Rijal? Enggak boleh. Oh, apa alasannya enggak boleh? Kenapa enggak boleh alasannya? Kayak seperti di Malang beberapa tahun lalu, ya. Beberapa tahun lalu di Kota Malang ada muncul sebuah pondok pesantren yang mengajarkan kepada seluruh santrinya kalau sholat itu boleh baca pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau takbir begini, Allah Maha Besar, gitu ya. Nah, gitu pakai bahasa Indonesia. Ya, takbirnya Allah Maha Besar. Habis itu baca Al-Fatihah dengan diartikan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai terus, alasannya apa? Supaya faham apa yang dibaca. Sehingga kalau membaca pakai bahasa Indonesia itu boleh-boleh dan sah-sah saja. Dan ini diajarkan kepada santri-santrinya dengan pendapat pakai dalih-dalih, bukan dalil ya, dalih dan alasan yang dibuat-buat. Maka akhirnya ditangkap itu sama aparat, terus kemudian diadili oleh MUI dan sebagainya, dan dianggap sesat ajarannya dan ngawurnya powol, ya, ngawur sekali orang semacam ini, ya, akhirnya disuruh tobat, ya, dan dipenjara orangnya. Ada betul ini gurunya, dia mengatakan dirinya kiai koboi, begitu katanya, ya, penampilannya gak kayak kiai biasa, orang biasa. Tapi gaya terlalu pede, ya. Tahu pede? Nah, ya, terlalu pede dan buaya. Tahu gaya? Ya, kakean gaya, gitu ya. Akhirnya ngawur. Nah, begitu. Nah, intinya akhwat, qiraah atau membaca Al-Fatihah ghairil arabiyyah dengan tanpa bahasa Arab tidak sah salatnya. Batal salatnya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya." Nah, ya kan? Naam. Atau dalam ayat yang lain, "Bilisanin Arabiyyin Mubin." Ya, diturunkan Al-Qur'an itu dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas nyata. Karena itu kalau seandainya membaca Al-Fatihah selain dengan bahasa Arab, ya enggak sah, enggak benar seperti itu. Ya, nah, ini pendapat jumhur ulama, tidak boleh baca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab. Adapun pendapat lain, ada nyeleneh kayak orang Malang tadi. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Dia bilang jawaz, boleh hal itu. Ya, kenapa? Karena ada alasannya. Ya, seperti itu. Ya, karena Allah Taala mengatakan dalam firman, pakai dalil Quran lagi, Al-An'am surat 9, ayat 19. Liundhirakum bihi wa man balag, agar kamu menyampaikan, ya, agar kalian menyampaikan atau dia menyampaikan dengan Al-Quran itu dan orang-orang yang apa sampai kepadanya. Dari situ mereka mengatakan wala yundiru kulla qaumin illa bilisanihim. Tidaklah kemudian orang itu dikatakan sebagai dai atau yang menyampaikan dakwah kecuali dengan bahasa mereka. Nah, begitulah Quran disampaikan ya supaya sampai kepada mereka yaitu dengan bahasa mereka. Berarti boleh kalau gitu membaca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab dalam rangka untuk mengajari manusia. Alasannya begitu. Ini pendapat akal. Ya, dan ini termasuk pendapatnya Abu Hanifah yang hanya berdasarkan logika, ro'yu atau akal semata, tidak pakai dalil, bukan dari Quran dan Sunnah. Dan tidak demikian pemahaman Quran ayat ini tadi pun seperti itu. Maka yang shawab, yang benar, was-shawabu qaulul jumhur. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama, tidak sah, tidak boleh salat membaca Al-Fatihah dengan bahasa selain Arab. Kenapa? Li'annal Qur'ana idza ghayyirat alfadhuhu. Ya, kalau kemudian Al-Qur'an itu dibaca dengan selain bahasa Arab, berubah lafadznya. Wa kharaja'an na apa? An-nadhamihi, ya, dan itu akan keluar dari aturan-aturan tajwid dan sebagainya. Lam yakun Qur'anan, kalau sudah begitu bukan lagi dinamai Qur'an, tapi terjemahan Qur'an. Iya kan? Kalau antum rubah Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia, bukan lagi Quran bahasa Indonesia itu, tapi terjemahan Al-Quran. Berubah bacaannya, lafadznya, panjang pendeknya, tajwidnya, dan seterusnya. Maka tidak boleh. Dan ini bukan seperti Al-Quran namanya, bahkan bukan Quran. Wa innama yakunu tafsiron lah. Maka ini berubah menjadi tafsir bagi Al-Quran itu. Bukan Quran namanya, tapi tafsirnya Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Begitu. Sehingga ikhwani azani wa sallallahu, dalam hal ini jelas tidak boleh membaca Al-Fatihah ya, atau bacaan-bacaan salat lainnya dengan membaca selain bahasa Arab. Wallahu alam bisawab. Kesimpulannya, membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan termasuk apa? Rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah, dan wajibnya itu dibaca oleh siapa? Imam atau makmum? Ya, imam dan juga makmum dalam sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Paham ya? Nah, wajib membaca. Karena itu, lutus caranya gimana bagi makmum membaca Al-Fatihah? Para ulama menganjurkan yang paling mudah adalah membacanya tatkala imam selesai Al-Fatihah. Ketika imam baca surat misalnya, maka kita sempatkan begitu waladzalin amin, kita semua ucapkan, maka kita membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri ya, dengan suara pelan yang cukup di apa dengar oleh kita sendiri yang baca. Jangan keras-keras. Misalnya kita yang baca dikeraskan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Yang lain terganggu ya, mendengar suara, "Wah, sapa sing maca banter? Oh, Habib misalnya lo ya." Nah, ini mengganggu salatnya. Nah, begitu ya. Baik, tetap membaca tetapi pelan, cukup didengar oleh diri sendiri dan tidak boleh mengganggu. Kalau mengganggu orang lain dengan bacaan kita, apa itu Al-Fatihah atau itu bacaan-bacaan rukuk sujud tuh dengan suara keras mengganggu, ini diharamkan. Karena saya pernah lihat sendiri ya, kawan, ada seorang khatib atau imam di Masjid Manuan ini, ya. Dia dai, wow, kalau ngimami mesti bacaannya keras itu. Misalnya subhanallah, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Terdengar itu dari belakang itu oleh makmum, ini ganggu sekali. Nah, begitu pernah diingatkan, marah-marah gitu. Begitu ya. Nah, enggak boleh seperti itu. Dan ini kata ulama, kalau bacaan kita justru mengganggu jamaah yang lainnya, itu haram hukumnya, enggak boleh. Meskipun bagus sebenarnya apa? Memang baca, tapi enggak boleh dikeraskan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan untuk pelajaran kita siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit satu poin ini bermanfaat. Sehingga sudah tiga ya, kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Apa saja tadi? Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Insyaallah kita lanjutkan besok pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah. Jangan.